Selamat malam orang Indonesia. Di solapan besar tuh gue pernah ngomongin materi malas itu udah kayak budaya di Indonesia. Makanya gue kalau malas suka ngerasa jadi budayawan. Masih ingat? Itu beat itu tuh banyak banget yang seneng tuh. Tuh rata-rata orang malas semua tuh pasti. Pasti. Gara-gara gue kepercayaan diri mereka jadi meningkat. Tadinya jadi orang malas minder, sekarang malah jadi sombong. Mane-mane ngaku budayawan. Pawai 17-an mau ngikut. Udah gitu gue, makanya sekarang mendeklarasikan diri gue nih sebagai duta orang malas. Karena gue bisa jadi contoh orang malas yang sukses gitu ya. Gue bisa ikut Suci 8 gini gitu. Ya walaupun udah 5 tahun ikut stand up ya, lama gitu. Cuma emang gue mikirnya orang malas tuh cuma butuh tambahan waktu aja. Tetap bisa sukses tapi telat. Gila, orang malas ngasih motivasi gue. Ya, terus gue jadi duta orang malas tuh gue bakal ngajak Arif Brata. Arif Brata tuh contoh orang malas Indonesia. Buat akikahan anaknya dia minta-minta ke penonton tadi kan. Itu orang malas tuh. Dia rajin bikinnya doang, ngurusnya enggak. Ya, salah satunya budaya malas tuh di Indonesia adalah suka telat. Ya kan, suka telat. Cuma orang Indonesia tahu aja tuh caranya. Kalau misalnya janjian futsal nih, booking lapangan jam 5, ngabarin di grup jam 4 ya. Besok futsal jam 4, biar pada gak telat kan. Cuma cara ini berfungsi cuma buat pertama kali, udah. Besok ya lo pakai lagi, gak ngaruh. Lo bilang besok futsal jam 4. Kata. Ah, jam 4 kemarin jam 5 lo. Kata. Ada yang paling jam 5 lagi, ntar gue datang jam 6. Makanya telat tuh udah kayak penyakit lah. Makanya gue pengen ngasih tips nih. Lo kalau janjian sama orang, terus orangnya WhatsApp lo, OTW, lo jangan seneng dulu. Karena ada orang Indonesia yang janjian jam 7, bangun jam 7 langsung WhatsApp, OTW. Iya kan? Itu, kalau dia WhatsApp lagi tuh kan, bentar lagi nyampe. Nah itu dia baru kelar mandi tuh. Kalau dia nanya, lo di mana? Nah itu baru nyala motor. Mending lo telpon, lo diem aja di rumah, gue yang samperin. WhatsApp laga gila lo nanya gue di mana. Terus lagi budaya malas di Indonesia tuh adalah malas buang sampah pada tempatnya, ya kan? Padahal tempat sampah deket nih, cuma buat jalan tuh malas. Yang ada kita ngelempar, ya kan? Iya, kalau masuk, kalau nggak masuk juga didiemin. Karena orang malas mikirnya tuh sekitar tempat sampah adalah tempat sampahnya. Gue udah pada tempatnya kok itu. Ya, lagi orang kalau gue pengen usul ke pemerintah nih, bikin nih tempat sampah, nggak apa-apa nih keranjangnya kecil, tapi lubangnya gede. Biar lemparnya gampang. Ada lagi kerjaan yang ada-ada aja. Bikin tempat sampah dibeda-bedain. Organik sama non-organik. Ya elah. Orang Indonesia dikasih gituan ya kan. Udah malas buang sampah disuruh mikir lagi nih sampah apaan. Yang ada nih buang asal-asalan ya. Bodo amat ya. Masih untung gue buang tempat pada tempatnya loh. Oke, suruh bedain lagi. Makanya gue kalau usul nih, pemerintah tuh bikin tempat sampah yang kalau orang mau buang sampah, tempatnya nyamperin. Baru tuh Indonesia bersih tuh. Terus ada lagi ya, budaya di Indonesia tuh adalah budaya malas antri. Kalau gue mah beda ya, gue saking malesnya tuh, antri adalah hobi gue. Passion lah gitu, karena passion gue antri tuh, karena saat gue antri adalah saat gue gak ngapa-ngapain dan gak bisa diomelin orang. Pon lo diem aja, orang gue lagi ngantri. Ntar gue kalau depan maju, gue maju. Gue ngerasa yang saat gue antri adalah saat sifat males gue dalam hal positif gitu. Gue jadi tertib gitu. Terus juga kalau antri tuh gue ngerasa itu adalah saat-saat gue bisa ngeluarin kemampuan terbaik di dalam diri gue. Yaitu gak ngelakuin apa-apa. Makanya kalau ada orang yang nyelak antrian gue tuh santai gitu. Ini orang mau ngetes kemampuan gue. Gak usah lo selak, gue sampai depan antri lagi kok ke belakang. Ya, yeah, katanya lagi nih orang males nih bisa bikin orang jadi orang miskin, jadi orang susah. Ya benar sih. Ya. Cuma gue mikir di Indonesia mah jadi orang susah enak. Dibikinin program TV. Ada tuh mik pelunas utang, ya kan? Pesertanya orang susah semua tuh. Banyak utangnya. Dia katanya di acara itu kan kalau nyanyinya bagus, utangnya dibayarin tuh, dilunasin. Gila nih orang, ada-ada aja. Udah lagi pusing mikirin utang, disuruh pikirin nada tinggi, nada rendah. Udah gitu ya, ini acara ini yang banyak yang nonton tuh ada kelas ekonominya C, D, E. itu tuh orang susah juga gitu. Yang gue heran orang susah seneng banget nontonin orang susah. Bukannya ditolongin. Udah sama-sama susah, gak ada solid-solidnya. Ya, di acara itu ya gue mikir kenapa orang susah seneng banget nonton orang susah ya kan. Karena mungkin buat ajang bersyukur gitu. Kayaknya susahan hidup dia nih. Ya bu ya, susah nih, utangnya 10 juta. Untung kita 9 juta. Popon, selamat malam. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Popon Kerok. Kita dengerin komentar dulu ya, silakan ya. Komentar dari Pak De Intro. Ya mungkin kalau justru aku pengen bilang ke David bahwa kalau mental mungkin Popon yang paling apa ya, konsisten, paling konsisten ya. Terbukti tadi di awal itu mungkin sampai ke tengah beat-beat gak kemakan lo yang justru di sini nih. Sebelumnya pasti pecah banget. Ini tadi hanya LPM-nya rendah. Ya. Baru dari tengah ke belakang bagus. Tapi itulah gak ada sedikit pun Popon goyang. Aku lihat benar ekspresinya gak ada. Santai aja. Jadi secara mental mungkin aku sih lebih mengakui Popon. Popon secara mental memang bagus banget. Gitu ya. Dan aku ngelihat ada kemajuan. Entah disadari atau tidak, justru Indonesianya di sini kelihat benar ada, kalau aku menilainya, ada otokritik mengingatkan kita. Dan gue yakin enggak gue sendiri. Pasti banyak orang yang seperti itu. Gue pikir ini yang paling matang. Keren. Makasih Pak Dendro. Panji silakan. Ya emang seperti biasa pengamatan Popon terhadap topik-topik itu emang selalu tajam. Opini itu menarik gitu. Cuman ya ini padahal tadi gue baru ngomong sama si David. Ini kayaknya Popon nih. Popon biasanya selalu bagus. Tapi tadi kayaknya sih set terjelek lu sih selama kompetisi. Karena semenit pertama emang anyep kok. Baru ketika sisa 4 menit, berarti udah 3 menit lewat tuh. 4 menit baru mulai ada plus break kayak gitu-gitu mulai tajam. Itu tadi menurut gue, karena banyak beat yang gak kena. Sementara yang ketawa lu sendiri gitu. Jadi lu kayak grogi. Nah, di sisi lain yang membuat ketawa mulu itu mengganggu adalah tidak ada variasi sikap lu terhadap topik. Jadi kan stand-up comedian kan harus kuat di sikapnya. Opini lu apa nih terhadap ini? Kesel, marah, bingung. Nah, lu semua beat tuh sikap lu sama, lu ketawain gitu. Jadinya kan gak variatif. Gak, kadang-kadang marah kayak, kadang-kadang bingung kayak, kadang-kadang kenapa kayak. Nih enggak, lu semua jadi ketawain gitu. Akhirnya jadi penampilan yang membosankan menurut gue. Ya, thank you. Makasih Mas Panji. Thank you Panji. David silakan. Iya, kalau gue perhatiin dari awal Popon di Suci 8, Popon ini komika yang materinya paling relate ke penonton menurut gue. Kalau yang lain boleh bikin materi yang mungkin tentang pengalaman pribadi yang mungkin dirasain banyak orang. Tapi kalau Popon nih, gue rasa pengalamannya Popon juga terjadi sama banyak orang gitu. Karena ketika dengerin materi Popon, kita kalau Pak De Indro bilangnya otokritik, bahasa simpelnya adalah kita gak cuman ketawa, tapi mikir, gue juga gitu ya. Iya, gue juga gitu. Tadi sama Us, gue, Us kita banget gitu, kayak gitu. Iya, benar banget. Soal buang sampah, suruh mikir dulu, ya kan? Soal apalagi ngantri, soal ngantri, soal males, soal males itu semua orang kayaknya banyak soal esai juga, soal esai bukan dong, itu kan ulangan dong, itu soal esai ulangan pilihan ganda gitu. Iya, sorry ya, ini kan taping bukan ulangan. Sorry ya. Ya ini kan taping kan, bukan ulangan ya. Itu menurut gua kalau tadi lu punya materi beat yang 1-2 beat yang kuat dengan LPM yang kuat, 30 detik itu pas. Dan lu nutupnya juga dengan pecah gitu. Itu aja sih kurangnya Popon. Yeah. Thank you. Makasih Bang David. Halo teman-teman, saya Popon. Jangan lupa nonton YouTube-nya Kompas TV. Like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Sama jangan lupa saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam. Let's make love.